حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سلام الله. كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan pembacaan kitab Hilyatu Talibul Ilmi yang menjelaskan tentang perhiasan dan adab-adab yang sepantasnya ada pada seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Kita telah masuk ke pasal yang kelima. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang perhiasan yang ke-24, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu mempunyai cita-cita yang besar, harapan yang besar, semangat yang besar, percaya diri untuk mampu mempelajari ilmu setinggi mungkin. Dan ini bukanlah termasuk kibir, bukanlah termasuk dari kesombongan. Sebab sangat berbeda antara sombong dengan besarnya cita-cita seorang, besarnya semangat, dan mempunyai sikap yang optimis bahwa dia akan mampu memahami suatu pelajaran apabila dia bersungguh-sungguh. Pada malam hari ini kita masuk ke poin yang ke-25. Berkata Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu ila ma yuhibbu wa yirda, an-nahmatu fi talabi. An-nahma itu keinginan yang kuat, syahwat, kehendak yang kuat dalam menuntut ilmu, keinginan yang kuat untuk mendapatkan faedah demi faedah setiap hari dan setiap saat. Idza alimta, jika engkau mengetahui, al-kalimatal mansubata, jika engkau mengetahui suatu kalimat yang dinisbahkan ila al-khalifati ar-rashidi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, yang dinisbahkan kepada seorang khalifah yang mulia yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Wallahu a'lam tentang kebenaran penisbahan ini. Tentunya kita butuh untuk melihat dengan sanad perkataan ini, apakah ini sahih dari perkataan Ali bin Abi Thalib atau tidak. Yang jelas apa yang terkandung dari perkataan ini betul, ya. Akan tetapi penisbahan kepada Ali bin Abi Thalib yang kini kita membutuhkan sanad yang jelas. Dinisbahkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Nilai seseorang, nilai setiap orang itu ma yuhsinu, tergantung dari apa yang dia bisa baik dalam sesuatu. Apakah itu sifatnya pekerjaan atau sifatnya ilmu. Maksud beliau bahwa seorang itu bisa dinilai dari apa yang dia ahli darinya. Dia ahli dalam bidang apa, dia baik dalam permasalahan apa. Sebab berbeda antara orang yang ahli dalam bidang ilmu dengan ahli dalam bidang teknik. Berbeda antara orang yang mereka itu ahli dalam bidang ilmu dengan orang yang ahli dalam bidang pembuatan kue. qimatu kulli imri'in, nilai dari setiap orang, ma yuhsinu, apa yang dia bisa ahli ya dalam suatu amalan tersebut. Nah, wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, yakni ada yang mengatakan demikian, laisa kalimatun, tidak ada suatu kalimat, ahabba ala talabil ilmi minha, tidak ada suatu kalimat yang lebih menganjurkan seseorang untuk menuntut ilmu dari perkataan ini. Ya, bahwa seorang itu akan ditinggikan dan semakin tinggi nilainya tatkala mereka itu semakin baik dalam hal ilmu. Ya, semakin dia baik dan memahami dalam satu cabang ilmu, maka akan semakin tinggi pula nilainya. Dan begitu seterusnya. Ya, dia menguasai ilmu nahwu. Semakin baik dia menguasai ilmu nahwu tersebut, maka semakin tinggi pula nilainya. Kemudian dia menguasai dalam ilmu akidah. Semakin tinggi dia menguasai ilmu akidah dan mendalami, maka semakin tinggi pula dia. Semakin berharga. Nah, ini maksud perkataan qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Nilai dari setiap orang adalah apa yang dia bisa baik dalam suatu pekerjaan tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih menganjurkan seorang menuntut ilmu dari perkataan yang dinisbahkan pada Ali bin Abi Thalib. Perkataan beliau ini dita'liq, dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan kalau dikatakan perkataan ini merupakan tidak ada suatu kalimat yang menganjurkan seorang untuk menuntut ilmu, yang seorang bersemangat untuk menuntut ilmu daripada kalimat ini, ini tidak betul. Ya, sebab di sana demikian banyak dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ya, apakah sama orang-orang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang mendapatkan, yang diberikan ilmu. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kata beliau, perkataan ini tidak betul. Sebab di sana ada ayat-ayat yang terkadang seorang muslim bahkan memang merupakan selayaknya dari seorang muslim ketika mereka mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan pada mereka, maka mereka tentunya lebih terpengaruh dalam hati mereka daripada mendengarkan perkataan-perkataan manusia yang lainnya. Ya. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian banyak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk menuntut ilmu dan semakin meningkatkan ilmunya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala padanya kebaikan, maka diberikan pemahaman di dalam agama Allah Azza wa Jalla ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam langkah untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya menuju syurga. Sahabi akhir Ali rahimahullah taala menyebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, itu kitab khusus yang menjelaskan tentang kitabul ilmi. Kitab al-ilm. Ya, dan beliau menyebutkan sekian banyak hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Jadi apa yang beliau katakan bahwa tidak ada perkataan yang lebih menganjurkan seorang untuk menuntut ilmu dari perkataan ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak betul. Naam. Fahdhar ghalatal qail, maka hati-hatilah kamu kekeliruan orang yang berkata ma tarakal awwalu lil akhir. Ya. Tidak benar perkataan ini, kata beliau. Ma tarakal awwalu lil akhir. Hah? Bahwa orang-orang awal, generasi yang terdahulu, sudah tidak lagi meninggalkan sedikit pun untuk generasi yang terbelakang. Generasi yang terdahulu itu tidak menyisakan sedikit pun kepada generasi yang terbelakang, orang-orang yang terbelakang. Ini perkataan, kata beliau, keliru, tidak benar seperti ini. Bahkan perkataan ini akan menyebabkan seorang itu lemah dalam menuntut ilmu. Ya sudah, telah dikuasai orang-orang terdahulu, ya. Orang terdahulu sudah mengetahui seluruhnya, kita tidak perlu, ya. Tidak perlu ada istimbat, tidak perlu ada isyarah, tidak perlu ada pemahaman-pemahaman, tidak perlu mempelajari usul fikih dan seterusnya. Karena orang-orang belakangan tidak ditinggalkan kepada mereka sedikit pun dari ilmu dari orang-orang yang terdahulu. Ini tidak betul perkataan ini. Ma tarakal awwalu lil akhir. Bahwa generasi yang terdahulu tidak menyisakan untuk generasi yang terakhir. Wa sawabuhu, bahkan yang benar dari perkataan ini, kam tarakal awwalu lil akhir. Sedemikian banyak generasi yang awal dahulu menyisakan, ya, dan meninggalkan untuk generasi yang terakhir. Yani ilmu ini sangat luas. Tidak boleh kita mengatakan generasi yang terdahulu telah menguasai seluruh cabang ilmu, tidak. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, barang siapa yang mengatakan bahwa pada dirinya terkumpul seluruh ilmu sunnah, faqad kadzab, sungguh dia telah berdusta. Ya. Wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas setiap orang alim mesti ada lagi orang yang di atas. Orang yang dikatakan alim mesti ada lagi orang yang di atas. Nah. Ya. Jadi untuk orang-orang yang belakangan masih disisakan ilmu demikian banyak, masih terbuka lahan. Walaupun terkadang mereka memberikan kaidah-kaidah kepada kita, kita bisa memperluas. Apalagi dalam setiap kondisi, setiap zaman, itu akan muncul perkara-perkara yang disebut dengan nawazil, permasalahan-permasalahan kontemporer, ya, kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang demikian ini, ya, butuh bagi para ulama yang mereka betul-betul memahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang dahulu mereka tidak pernah membahasnya. Nah, fa'alaika, maka wajib atas kamu, atau maka hendaklah kamu, bilistikthar, untuk semakin memperbanyak, min miratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan ilmu. Wabdhulil wus'a, dan hendaklah engkau mengerahkan kemampuanmu, fit talabi, dalam menuntut ilmu, wat tahsili, dan menghasilkan ilmu, wat tadqiqi, dan teliti dalam memahami ilmu. Tadqiq, ya, yani daqiq fi nazar wal fahm, telitilah kamu dalam menuntut ilmu, memahami satu cabang ilmu. Wa mahma balaghta fil ilmi, maka bagaimanapun engkau sampai kepada satu tujuan dari ilmu, bagaimanapun taraf kamu dalam bidang ilmu, fatadzakkar, engkau harus selalu mengingat, kan tarakal awwalu lil akhir, berapa banyak atau sedemikian banyak orang-orang yang terdahulu menyisakan untuk orang-orang yang terbelakang, dalam artian masih banyak sekali yang seorang jangan kemudian mereka berhenti, ya, mengetahui sedikit dari cabang ilmu berhenti setelah itu, tidak ingin membahas lebih luas lagi. Nah, ya kan, tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, kalau engkau sudah mencapai suatu taraf, ya, suatu jenjang dalam bidang ilmu, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, jangan ingat perkataan ini, kata beliau, lebih baik mengingat firman Allah Azza wa Jal, wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Bagi setiap orang punya ilmu, mesti di atasnya lagi ada orang yang lebih alim. Nah, yang ini ikhwani fiddin azakumullah, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk mengumpulkan seluruh ilmu sunnah. Tidak akan mampu. Dan ini juga akan menyadarkan kita bahwa kita semestinya tawadhu, merendahkan diri, menghinakan diri di atas ilmu, bahwa kita ini rendah. Berapapun yang kita pelajari dari ilmu ini, sedikit sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan demikian, "Wa ma utu minal ilmi illa qalilan." Mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi para ulama pun yang mereka telah diberikan ilmu yang menurut kita sedemikian banyak telah mereka dapatkan dari ilmu, tetap itu adalah sedikit. Ya, dibandingkan dengan demikian luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khadir ketika berjalan bersama Nabi Musa di atas sebuah perahu, dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, lalu kemudian Khadir itu melihat ada seekor burung yang sedang minum, ya, setetes demi setetes diambil dari air lautan tersebut. Kata Khadir kepada Musa, "Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmu kamu yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala melainkan seperti burung ini yang mereka mengambil, atau burung ini yang sedang mengambil tetesan air tersebut, dibandingkan dengan luasnya lautan." Yakni tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Apa yang kita sebutkan kemarin, ilmu itu berapa jengkal ya kawan? 3 jengkal. Jengkal pertama apa? Seorang kalau masuk pada jengkal pertama, takabbar, dia sombong, merasa diri bahwa dia sudah mengetahui banyak dari ilmu. Masuk lagi ke jengkal yang kedua, oh, dia jadi tawadhu, merendahkan diri, ternyata ilmu ini luas. Masuk ke jengkal yang ketiga, dia semakin tahu bahwa sesungguhnya dia ini tidak memiliki apa-apa, dia tidak punya ilmu sama sekali. 6. Wa fi tarjamati Ahmad ibn Abdul Jalil, di dalam biografinya Ahmad bin Abdul Jalil, min tarikh Baghdad, dari kitab Tarikh Baghdad, lil Khatib, karangan Al Khatib Al Baghdadi, dzikrun min qasidatin lahu, ada penyebutan dari qasidah beliau, ya, yakni syair Ahmad bin Abdul Jalil. Beliau mengatakan, la yakunu sariyu mithla dani, la wala dhu dzaka'i mithla al-ghabi, qimatul mar'i kullama ahsana al-mar, uqada'an minal imami Ali. Beliau mengatakan, la yakunu sari, tidaklah orang yang as-sari, sari itu orang yang tinggi cita-cita dan harapan, itu namanya sari, ya. Kalau sari pakai tak, orang kaya punya harta yang banyak. Tapi kalau sari, yakni alul himmah, orang yang tinggi cita-citanya, orang yang tinggi cita-cita dan harapannya, itu tidak seperti mithlad dani, tidak seperti orang yang rendah. Ad-dani itu orang tidak punya harapan, orang yang putus harapan, cepat putus asa. Ya, itu tidak bisa disamakan. Antara orang yang besar harapan mereka, cita-cita mereka besar, pandangan mereka jauh ke depan, tidak hanya memikirkan yang sekarang, tapi memikirkan masa depan. Nah, ini tidak sama dengan orang yang rendah akalnya. La, tidak sama pula, wala dzaka'i mithlal ghabi, tidak sama pula orang yang mempunyai kepandaian itu seperti al-ghabi, tidak seperti orang yang bodoh. Qimatul mar'i, nilai dari seseorang, kullama ahsanal mar'u, adalah setiap dia baik dalam suatu pekerjaan atau suatu amalan, suatu bidang. Qada'an minal imami Ali, ini adalah pernyataan dari Imam Ali. Maksud beliau kembali pada perkataan dinisbahkan pada Ali bin Abi Thalib, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuh, nilai dari setiap orang adalah ketika dia ahli dalam satu bidang. Ya, berbeda masing-masing mereka. Semakin mulia yang mereka tekuni dalam satu bidang tersebut, maka semakin tinggi pula nilai dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Demikian pula Berbeda antara dosen dengan seorang alim. Berbeda antara seorang yang talibul ilm, seorang yang menuntut ilmu, dengan talibul dunia, orang yang mencari dunia, beda. Berbeda antara orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu. Nah,